Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Jumadal Ula 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 16 Januari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya, inayahnya, kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Allamah, Al-Mufassir, Al-Imam, Al-Faqih, Al-Syeikh Ubaid ibn Abdillah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani Hafidhahullah wara'ah, di dalam syarah beliau terhadap Al-Thalathatul Usul, yang merupakan karya dari Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, yang musannif berikan nama dengan Ittihaful Uqul bi syarhi Tsalatsati Al-Usul. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan yang berkaitan dengan At-Tawassul, yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah, wa tawassul wa huwa fil haqiqati min du'ail mas'alati wa lahu thalathatu aqsam. Adalah at-tawassul yang hakikatnya merupakan bahagian dari du'a al-mas'alah, karena sebelumnya beliau telah membahas bahwasanya ad-du'a terbagi menjadi dua, du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Yang insyaallah taala jenis yang kedua akan kita bahas pada malam hari ini biidznillah taala. Adapun jenis yang pertama, du'aul mas'alah, ini pada posisi atau pada pembahasan at-tawassul hanya memiliki tiga jenis. Inilah yang dikenal oleh para ulama dengan tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Yang pertama, at-tawassulu ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi. Ketika seorang berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan menggunakan wasilah, perantara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ketika dia meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadikan nama Ar-Razzaq sebagai wasilah, sebagai perantara. Jika dia menginginkan al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadikan nama Al-Ghaffar sebagai wasilah. Begitu seterusnya. Adapun jenis yang kedua adalah at-tawassul ila Allah bi salihil a'mal. Ketika seorang bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang dia miliki. Telah disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri, tentang kesimpulan dari kisah tiga orang yang terjebak di sebuah goa. Mereka bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang mereka miliki. Yang pertama, bertawassul dengan amalan saleh yang berkaitan dengan birrul walidain. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh yang berkaitan dengan al-amanah. Adapun yang ketiga, dia bertawassul dengan amalan saleh yang berkaitan dengan at-taqwa. Adapun orang yang pertama yang terperangkap di dalam goa tersebut, dia bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu goa yang tertutup rapat dengan menyebutkan al-wasilah, dengan menyebutkan perantara, yaitu berupa amalan saleh yang dia kerjakan. Disebutkan kisahnya secara global bahwa dia memiliki kebiasaan untuk memerah susu yang disajikan kepada kedua orang tuanya. Maka suatu hari dia terlambat memerah susu yang biasa dia lakukan, sampai pada saat dia akan menyajikan susu tersebut ke orang tuanya, orang tuanya dia dapati telah beristirahat, telah tertidur. Dalam keadaan dia memiliki istri dan anak-anak, yang mana istri dan anak-anaknya itu merengek meminta susu yang ada di tangan abahnya, di tangan sang ayah. Maka orang tersebut yang memang memiliki kebiasaan untuk menyajikan, memberikan susu kepada kedua orang tuanya, menahan. Walaupun anak-anaknya merengek, walaupun anak-anaknya menangis meminta susu yang ada, akan tetapi selama air susu ini belum diminum oleh kedua orang tuaku, maka tidak aku akan berikan kepada siapa-siapa. Tidak akan aku berikan kepada siapa-siapa. Ditunggu di sisi kedua orang tuanya sampai dia pun tertidur sambil duduk di sisi kedua orang tuanya. Ketika menjelang subuh hari, bangunlah kedua orang tuanya, baru disajikan susu yang dia perah dari semalam. Maka dia mengatakan, apabila hal tersebut engkau ridai sebagai amalan saleh, engkau jadikan ikhlas dalam amalan tersebut ya Allah, maka tolong bukakan, berikan celah dari apa yang kami terperangkap dari goa ini. Maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Kemudian orang yang kedua memiliki amalan saleh yang berkaitan dengan amanah. Dahulu dia adalah seorang pemilik kebun yang memiliki seorang amil, yang memiliki seorang pekerja, yang mana pekerja tersebut pergi entah kemana dalam keadaan gaji yang dimiliki oleh pekerja tersebut belum ditunaikan, belum diberikan kepada sang pemilik kebun, kepada atau dari sang pemilik kebun, dari sang pemilik kebun kepada pekerja tersebut. Akhirnya oleh sang pemilik kebun tadi tidak dimanfaatkan untuk maslahat dirinya, akan tetapi dikembangkan. Gaji yang merupakan hak dari pekerjanya tidak dia tilep, tidak dia manfaatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, padahal orangnya sudah tidak ada. Tapi besarnya amanah yang ada pada sisi orang tersebut, sang pemilik kebun tadi, akhirnya dia simpan, dia kembangkan dari modal ar-ratib atau gaji yang dimiliki sang pekerja. Akhirnya beberapa tahun mendatang sudah berkembang banyak, melahirkan aset-aset yang baru. Datang sang pekerja ke hadapan majikannya serta menagih apa yang dimilikinya dari gaji yang dulu belum sempat dia ambil. Maka dia terkaget ketika disodorkan oleh sang pemilik kebun, oleh mantan majikannya tersebut, ternyata hartanya sudah berlimpah. Dijelaskan bahwa ketika engkau tidak menerima ini, aku kembangkan menjadi aset-aset sekarang yang sangat banyak. Dia bersyukur. Ini adalah bentuk amanah yang dimiliki oleh sang pemilik kebun tersebut. Kalau seandainya ya Allah, itu adalah bahagian dari amalan saleh yang aku mengharapkan wajahmu ketika itu, maka tolonglah berikan celah untuk apa yang kami dapati dari kesulitan. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, digeser batu besar tersebut. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan at-taqwa. Orang tersebut sedang berada pada sebuah ruangan yang tidak ada padanya kecuali dia dengan seorang wanita, dan dia akan melakukan perbuatan fahisyah, wal'iyadzubillah, perbuatan zina, maka ketika siap melakukan perbuatan fahisyah tersebut, diingatkan oleh sang wanita, janganlah kamu lakukan hal ini kecuali setelah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari hukum-hukum yang sah, perkara yang halal. Karena kalau zina ini dilakukan, artinya engkau melakukan satu hal yang haram. Maka dia ketika diingatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia terperanjat, dia ketakutan, maka dia tinggalkan wanita tersebut. Maka dia pun mengatakan, kalau seandainya ya Allah aku tinggalkan wanita tersebut mengharapkan wajah-Mu, takut azab-Mu, maka tolonglah bukakan apa yang kami miliki dari kesulitan ini. Akhirnya dibuka secara sempurna batu besar yang menutup pintu goa yang mereka terperangkap di dalamnya. Ini berkaitan dengan tiga orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan wasilah perantara amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan. Ikhwati fillah yarakumullah, pada malam hari ini kita akan masuk kepada jenis yang ketiga yang disebutkan oleh musannif hafizahullah wa ra'a, at-tawassulu ila Allah bi du'ais salihin. Ketika seorang memiliki wasilah perantara pada doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya orang-orang soleh. Doanya orang-orang soleh. Wa hadha salihu yajib an yakuna hayyan. Dan orang soleh tersebut wajib dalam keadaan masih hidup. Jadi bukan seorang soleh yang telah wafat, bukan seorang guru yang sudah dikuburkan, bukan seorang kiai yang berada di dalam liang lahatnya. Enggak boleh. Ini masuk kepada pembahasan kesyirikan, bertawassul dengan tawassul yang mamnu', bertawassul dengan tawassul yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena enggak diizinkan. Kalaupun kita bertawassul meminta tolong antara doa kita dengan doa orang lain, wasilah perantaranya adalah orang-orang soleh, maka harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya ayyakuna hayyan, orang soleh tersebut masih dalam keadaan hidup. Qadiran ala du'ai, syarat yang kedua, dia mampu untuk memanjatkan doanya. Dia mampu untuk memanjatkan doanya. Wa imkanul ittisali bihi, dan ada kemungkinan kita untuk berhubungan, kita untuk mengontak dia. Orang yang kita anggap soleh tersebut diberikan mukaddimah bahwa ada seorang hamba, ada seorang muslim dari kalangan saudaramu yang mengalami kesulitan demikian dan demikian, minta tolong didoakan agar hilang al-karab, agar hilang musibah bala yang menimpa orang tersebut. Imma musyafahatan syakhsiyah, apakah dengan cara langsung berbicara, wa minal musyafahati, dan termasuk bahagian dari bicara yang dimaksudkan di sini oleh beliau, ma mannallahu bihi hadhil ayyam al-hatif. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, berikan nikmat pada hari-hari ini, yakni di zaman-zaman sekarang, al-hatif, adanya telepon. Jadi tidak harus berada di sekitar kita. Walaupun orang soleh tersebut berada di negara yang mungkin apabila dengan pesawat kita memakan waktu 10 jam, 15 jam di udara, akan tetapi dengan telepon, maka itu bisa mewakili apa yang disebutkan dalam syariat tawassul dengan doanya orang-orang yang soleh. Kalau di zaman dulu mungkin tidak bisa. Di zaman dulu harus ada di samping kanan dan kirinya. Tidak boleh orang yang jauh di sana, satu di benua Asia, satu di benua Eropa misalkan, meminta tolong didoakan. Gimana caranya berhubungan? Gak bisa. Kalau zaman dulu gak bisa. Kalau zaman sekarang ada kemungkinan, ada ihtimal. Ikhwati fillah yarhamukumullah, yang berkaitan dengan hal ini, telah datang banyak sekali riwayat yang menunjukkan kepada kita semua bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal tersebut, dan ini bahagian dari akidatut tauhid yang diajarkan dan disebarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Di antara contoh yang sangat gamblang adalah bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah Jumat, datang seorang dari pedalaman Arab kemudian masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengeluh, menyampaikan syakwanya bahwa daerah kami terlalu lama diberi Allah Subhanahu wa taala kekeringan. Maka fad'ullah lana, doakan kami ya Rasulullah, ayughitsana, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan hujan kepada kami. Maka di pertengahan mimbar atau di pertengahan khutbah di atas mimbarnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdoa untuk seorang sahabat tersebut, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berikanlah atau turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Akhirnya setelah itu turun hujan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Artinya ketika kita meminta doa, yakni para sahabat tersebut atau seorang sahabat tadi dari Badui meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hayyan, beliau masih hidup dan beliau qadir, mampu untuk memanjatkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, apa yang ada di sisi beberapa orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah Ukkasyah ibn Mihran radhiyallahu taala anhu ardhah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahwa nanti di yaumul qiyamah akan ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah, yang masuk ke dalam syurga, bila hisabin wala azab. Mereka tidak akan mendapatkan hisab, tidak pula akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk ke dalam jannah ala tul, tanpa ada hisab, tanpa ada azab. Maka berdiri Ukkasyah ibn Mihran radhiyallahu taala anhu arda, ya Rasulullah, ud'u Allah li ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku masuk ke dalam 70 ribu golongan tersebut. Banyak faedah di sini berkaitan dengan musara'ah, bersegeranya Ukkasyah di dalam amalan-amalan soleh, kebaikan. Begitu pula yang menjadi syahid dalam pelajaran kita pada malam hari ini, bagaimana Ukkasyah meminta kepada Rasulullah untuk didoakan. Dan kita semua sepakat sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang soleh, sehingga menjadikan doa kita, ada perantara doanya orang-orang soleh di sana, masyru', diperbolehkan. Dengan syarat hayyan qadiran, beliau alaihi salatu wassalam masih hidup dan qadir, beliau alaihi salatu wassalam mampu, dan beliau mampu untuk mendoakan Ukkasyah. Anta minhum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, engkau termasuk dari 70 ribu golongan tersebut. Sahabat yang lain iri dengan apa yang ada dari kenikmatan Ukkasyah, maka ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, mereka angkat tangan dan ingin mendapatkan hal yang serupa. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sabaqaka biha Ukkasyah, kalian semua telah didahului oleh Ukkasyah radhiyallahu taala anhu arda. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, datang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup, dua contoh yang kita sebutkan, dan banyak contoh-contoh yang lain, kita cukupkan dengan dua contoh tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, atau sebelum itu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun ketika masih hidup juga sempat meminta doa kepada seorang yang saleh di mata beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Ketika Umar ibn al-Khattab berangkat menuju kota Mekkah untuk melaksanakan haji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, la tansauna min salihi du'aikum. Wahai Umar, janganlah engkau lupa, lupakan kami, jangan engkau melupakan kami yang berada di kota Al-Madinah dari solehnya doa-doa yang engkau panjatkan kepada Allah di Ka'bah Al-Musharrafah. Ini contoh yang ketiga, bahkan yang berkaitan dengan masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini sekaligus akan meluruskan keyakinan akidah yang dimiliki oleh kaum sufiyah, yang tidak sedikit dari mereka bertawassul bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tidak sedikit dari mereka yang mencari wasilah karena kemuliaan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tawassul mamnu' wa tawassul syirik. Karena sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh seorang bertawassul kepada beliau. Karena seperti yang kita tahu dari contoh-contoh yang ada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Umar bin Khattab, jangan lupakan kami yang berada di kota Al-Madinah, Ukasyah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam keadaan yang mereka panjatkan, yang mereka mohonkan untuk didoakan, yang mereka jadikan wasilah, yang mereka jadikan perantara itu, doanya Nabi SAW bukan individunya beliau. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW wafat, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat, la Abu Bakrin, wala Umar, wala Uthman, wala Ali, wala Talha, wala Muawiyah, semuanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, enggak ada salah seorang dari mereka yang pergi menuju kuburannya Nabi alaihi salatu wasallam untuk meminta wasilah, meminta perantara, ya Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah. Kalau Rasulullah hidup, na'am, dan itu hal yang masyru', dan bukan hanya kepada sosok Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang soleh yang lain pun disyariatkan sebagaimana Nabi mengajarkan kepada umatnya, beliau meminta wasilah dari doanya Umar. Umar orang yang soleh. Siapa yang mengatakan Umar itu preman? Enggak akan ada. Kecuali orang-orang yang berpenyakit hatinya. Wal'iyadzubillah. Soleh, ahlul jannah. Maka sepeninggal Nabi SAW, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, mendapatkan sebuah musim paceklik, kekeringan. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan sebagai tempat berdoanya para sahabat. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi salah seorang kerabat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada yang menyampaikan Ukasyah, yang benar adalah Ukasyah ibn Mihsan. Ahsantum, jazakumullah khair. Yang tadi anda katakan adalah Ukasyah ibn Mihran. Itu sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan dari minimnya ilmu yang anda miliki. Jazakumullah khair. Fadhal ditanbih apabila ada kesalahan seperti ini. Ukasyah ibn Mihsan radiyallahu ta'ala anhu arda. Ikhwati fillah yarakumullah, ketika Umar ibn al-Khattab menghadapi musim tersebut, beliau mendatangi salah seorang kerabat terdekat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Al-Abbas, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia, sahabat terbaik, lahu fadila wa lahu jalil, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Al-Abbas enggak perlu kita bahas dalam majlis yang singkat pada malam hari ini. Syahidnya adalah hadis ini, kisah ini dijadikan sebagai dalih, bukan dalil, dalih pembenaran dari apa yang dimiliki oleh mereka kaum sufia, ubadul kubur, para penyembah-penyembah kubur, wal'iyadzubillah. Bahwa ini loh, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada, Umar ibn al-Khattab mendatangi Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta wasilah. Artinya apa? Artinya wasilah kepada seorang makhluk boleh. Kenapa tidak boleh? Nabi tidak ada, penggantinya adalah Al-Abbas. Kalau Al-Abbas tidak ada, mungkin ada kisah-kisah lainnya yang menunjukkan wasilah dari kalangan sahabat-sahabat, Ahlul Bait, kata mereka. Padahal dari kisah ini bisa membantah akidah mereka, As-Sufiyah. Bahwasanya tawassul yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab secara khusus mendatangi Al-Abbas. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, "Qum ya Abbas fad'ullaha lana." Dalam satu riwayat. Riwayat yang lain, "Qum ya Abbas fad'u rabbana." Qum, wahai Abbas, berdiri. Fad'u rabbana. Berdoa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diberikan hujan, karena masa paceklik, kekeringan, kami ini tidak ada. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami mendatangi beliau alaihi salatu wasallam. Sekarang beliau sudah wafat. Siapa yang kami datangi? Engkau wahai Al-Abbas. Dari sini kalau mereka mau melihat secara insaf, mau melihat secara adil, akan nampak bahwa Umar bin Khattab justru tidak mendatangi kuburannya Nabi alaihi salatu wasallam, padahal Umar di Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda berada di kota Al-Madinah. Enggak jauh dari kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak mengajarkan kesyirikan. Beliau radhiyallahu taala anhu arda ahlul jannah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda mendatangi seorang hayyan qadiran, seorang yang masih hidup dan seorang yang mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajarannya. Tapi mereka mungkin entah tahu, entah tidak tahu, seakan-akan menutupi hal ini. Seakan-akan yang digambarkan ini Umar bin Khattab mencari wasilah dari kalangan Ahlul Bait, mencari wasilah dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman beliau alaihi salatu wasallam. Artinya wasilah kepada orang-orang yang soleh boleh. Jadi kami boleh berdoa kepada mendiangnya Gus Dur. Jadi boleh kami berdoa kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan yang seterusnya dari kiai-kiai dan guru-guru yang mulia di sisi mereka. Berdalihkan dengan hadis ini. Ini adalah sebuah kekeliruan, kesalahpahaman. Padahal kalau mereka mau melihat lebih dalam, seperti yang sudah ana isyaratkan tadi, bagaimana Umar bin Khattab tidak mendatangi kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia, tapi yang didatangi adalah seorang yang masih hidup. Ya kalau memang kalian wahai kaum sufia mau mencari wasilah dari orang yang masih hidup, ya datangi orang-orang yang masih hidup, jangan datangi orang-orang yang sudah meninggal. Wal'iyadzubillah, kuburan-kuburan, ziarah-ziarah wali, kata mereka. Bahkan dibuat sebuah program ziarah wali ke makam ini, makam itu, dan yang seterusnya. Na'udzubillahi minasyirki wal bid'ah wal dalal. Dan ini masyhur di kalangan awamul muslimin. Kasian. Kaum muslimin menjadi korban dari apa yang mereka miliki, dari asyubuhat, al-aqaid al-munharafah, akidah-akidah yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang batil. Muslimin yang jadi korbannya. Dengan dalih-dalih seperti ini. Ini Umar bin Khattab minta wasilah kepada Al-Abbas. Padahal Al-Abbas hayyan qadiran, masih hidup dan beliau mampu. Akhirnya Al-Abbas ketika diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, berdoa Al-Abbas, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berikanlah kami hujan, berikanlah kami hujan. Akhirnya turun hujan tersebut. Alhamdulillah. Dengan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian dengan sebab sosok yang soleh dari Al-Abbas, paman Nabi SAW. Maka tawassul yang seperti ini, khawatir filah yara'akumullah, masyru, diperbolehkan. Dan disinggung di sini oleh Al-Musannif, Syekhuna Hafidhullah wa'ra'ah, tidak harus seorang itu datang. Bisa melalui telepon, bisa via telefon. Yumkinu an tattasila bi insanin arafta anhu husnal istiqamati wat taqwa was salaha. Mungkin bagimu untuk menghubungi orang-orang yang engkau pandang baik keistiqomahannya, orang-orang yang engkau pandang baik ketakwaannya, orang-orang yang engkau lihat saleh, selalu mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahkum ala dhahir, kita hukumi secara dhahir. Enggak bisa kita hukumi orang melalui as-sarair. As-sarair itu untuk urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawalla as-sarair. Sehingga ketika kita memiliki sebuah kesimpulan bahwa orang tersebut misalkan pencuri, dengan keyakinan-keyakinan yang ada dalam tanda kutip pada diri kita, dia pencuri. Ternyata setelah diinterogasi, ternyata setelah di wawancara, setelah ditanya, setelah didudukkan, tidak terbukti bahwa dia pencurinya. Kalau seperti ini, dia harus kalahkan kesimpulan yang dia miliki di awal tadi, bahwa si fulan adalah as-sariq, si fulan adalah pencuri. Jangan sampai dia membela kesimpulan awal tadi, kesimpulan prematur tadi. Enggak mungkin seorang maling mengaku maling, enggak mungkin seorang pencuri mengaku pencuri, enggak boleh. Nahkum ala dhawahir. Kalau sudah dhahirnya nampak bukan dia pencurinya, ya sudah, mau kita apa kan? Mau kita paksa. Enggak bisa. Nahkum ala dzawahir, urusan dia dusta, urusan dia sembunyikan, urusan dia ini dan itu, wallahu yatawalla sarair. Bukan urusan kita, sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang ternyata pandai untuk bersilat lidah, pandai untuk diam-diam, pandai untuk menipu, mendustai kita dan yang seterusnya, wallahu yatawalla as-sarair. Tuduhan demi tuduhan enggak boleh. Hati-hati dari tuduhan-tuduhan ini. Karena seorang muslim haruma maluhu wa damuhu wa irduhu, hartanya haram, darahnya haram. Jangan lupa yang ketiga, harga dirinya pun haram untuk kita tuduh. Kalau dia memang bukan seorang pencuri, enggak boleh kita tuduh. Kalau dia bukan seorang musyrik, enggak boleh kita tuduh dia musyrik. Kalau dia bukan seorang zani, enggak boleh kita tuduh dia penzina. Kalau dia seorang yang asli misalkan, diam-diam, enggak boleh kita tuduh dia itu memang penjahat, dia itu enggak boleh. Kecuali memang zahir. Karena yang kita miliki adalah nahkum ala dzawahir. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika engkau dapati, kata Syekh, ada orang yang engkau pandang soleh, bertakwa, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tuhatifuhu qailan. Tuhatifuhu itu maknanya adalah tukhatibuhu. Engkau boleh menelpon dia, bicara kepadanya, ya fulan, wahai si fulan, akhuka fillahi fulanun, ada saudaramu si fulan, yuridu an tad'ulah, dia ingin agar engkau berdoa untuknya. Dia ingin agar engkau berdoa untuk kebaikannya. Waqa'a fi kadza, dia mendapatkan musibah demikian dan demikian. Waqa'a fi syiddatin, dia mengalami masa-masa yang sulit demikian dan demikian, dijelaskan. Waqi'un fi kurbatin, dia mendapatkan bencana, bala dari Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menghadapi ujian. La yalzamu laka an tusarrih lahu, enggak perlu kamu sharih terang-terangan, salaha, mungkin ada beberapa aib, beberapa kekurangan yang harus ditutupi, tutupi. Secara umum, fulan saudara kita ini membutuhkan doamu, wahai orang yang soleh, wahai syekh, wahai da'i, wahai guru, dan yang seterusnya, ustaz misalkan. Butuh mereka doa-doamu ya da'i, ya syekh. Karena dia sedang mengalami masa sulitnya, karena dia sedang mengalami kefakiran yang sangat, dan yang seterusnya, minta doa. La yalzam, enggak harus. Laka an tusarrih lahu, enggak harus untuk kamu mengucapkan secara soraha, oh, dia memiliki kesulitan demi kesulitan, seperti ini, sampai ditafasil, sampai dirinci, enggak perlu. Kedepankan yang namanya sitru uyub, menutup aib-aib saudara kita, kaum muslimin. Wa tafsahu lahu, enggak perlu juga untuk dirinci satu persatu dengan lafad-lafad yang sarih, yang fasih, an kurbatik, yang berkaitan dengan musibah-musibah yang menimpa dirimu. Artinya kalau kita butuh dengan doa orang lain sebagai wasilah, enggak apa-apa, kita minta tolong, didoakan, tolong doakan agar saya lulus melewati ujian yang Allah berikan ini, agar saya bisa sabar dan yang seterusnya, minta tolong. Ini yang disyariatkan. Adapun selain tiga ini, selain kita menjadikan wasilah asma wa sifatullah, selain kita menjadikan wasilah amalan-amalan saleh, dan yang ketiga yang berkaitan dengan doa orang-orang soleh, selain tiga ini semuanya masuk ke dalam at-tawassulul mamnu', at-tawassul yang berkaitan dengan asyirik, kesyirikan, enggak boleh untuk dikerjakan. Kita lanjutkan an-naw'u tsani, jenis yang kedua, huwa du'aul ibadah, adalah doa al-ibadah. Tadi du'aul mas'alah sudah selesai. Kita masuk ke jenis yang kedua, du'a'u al-ibadah. Wa itadammanu amrayn, di dalamnya terkandung dua permasalahan. Ahaduhuma, yang pertama, at-taqarrubu ilallahi bil mas'alah, ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan-permohonannya. Yas'alul muslimu rabbahu, ketika dia meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya Jalla jalaluh, ma ahabba min khairai ad-dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, mengaruniakan kepadanya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Mutaqarriban bidzalika ilallah, semua itu dia panjatkan doanya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, permasalahan yang pertama dari doa al-ibadah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan yang seterusnya dari kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Uskut ya Zaid. Uskut. Wala tatakallam bi kalimatin wahidah. Al-Thani, permasalahan yang kedua. At-taqarrubu ilallahi bima syara'ahu minal adhkar. Ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak melafadzkan zikir-zikir yang disyariatkan. Melafadzkan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Min tasbihin wa tahlilin wa takbirin. Apakah jenisnya dia bertasbih ucapan subhanallah, dia bertahlil ucapan la ilaha illallah, dia bertakbir ucapan Allahu akbar wa tahmidin, atau mungkin dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah. Mimma laisa fi mas'alatin, dalam keadaan dia tidak memohon apa-apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya berzikir. Ini permasalahan yang kedua, juga masuk ke bahagian dari doa. Jadi doa ini juga bisa bermakna azzikir. Oleh karenanya, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islam qad kathura alaih. Wahai Rasulullah, sungguh aku sudah sulit, berat untuk mengerjakan syariat-syariat Islam, terlalu banyak. Fa akhbirni, tolong berikan khabar kepadaku, tolong berikan ilmu, faedah kepadaku. Atasyabbathu bih, yang dengannya aku bisa berpegang teguh, menggantikan apa yang aku kurang dari melakukan kewajiban demi kewajiban tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanaka rataban bidzikrillah. Jangan sampai lisanmu itu kering. Artinya senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini bahagian dari doa. Misal kata beliau, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir. Tapi bahagian dari doa, doa yang kedua yaitu doa al-ibadah. Karena zikir adalah bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih, afdalul dzikri, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Abu Musa al-Asy'ari pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, apakah engkau ingin aku tunjukkan salah satu perbendaharaan, salah satu harta simpanan yang ada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, ala adullukum, apakah kalian ingin aku berikan salah satu jenis harta simpanan yang ada di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Musa al-Asy'ari semangat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la haula wala quwwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan, harta simpanan yang ada di sisi syurga Allah subhanahu wa ta'ala adalah ucapan zikir la haula wala quwwata illa billah, perbanyak. Ini bahagian dari doa al-ibadah, bahagian dari ibadah seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa harus dia bermasalah, tanpa harus dia meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkaitan dengan doa al-ibadah. Tsanil umur, kemudian yang perlu juga kita bahas, kata beliau, liya'lamal muslimu annahu idza da'a Allah azza wa jalla nala ihda thalathin. Yang perlu kita ketahui bahwasanya seorang muslim apabila berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan salah satu dari tiga pilihan, salah satu dari tiga bentuk ijabah. Karena seperti yang kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, silahkan kalian semua berdoa kepadaku, maka niscaya kalian akan aku ijabah. Nah, jenis ijabah ini ada tiga pilihan yang insyaallah kita ketahui bersama. Yang pertama kata Syekh, ta'jilu ma da'a bihi fid dunya. Ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama dari doa yang dia panjatkan langsung diijabah. Ta'jil, disegerakan. Ijabah. Disegerakan ijabah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia langsung mendapatkan apa yang dia pinta. Yang kedua, aw iddikhari dzalika lahu fil akhirah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengiddikhar, menyimpan apa yang dia pinta tersebut, apa yang dia mohonkan tadi, kelak di akhirat. Kelak di akhirat, disimpan. Jadi enggak dikabulkan di dunia. Dia minta, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak. Ternyata dia fakir terus sampai akhir hayatnya. Basyir, berbahagialah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala simpan untuk hamba tadi di akhirat kelak. Mungkin di akhirat kelak dia akan menjadi seorang yang sangat-sangat kaya raya, tidak pernah menyentuh neraka Allah. Itu yang Allah siapkan. Jadi bersabar. Jangan sampai kita su'udzan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, au an yasrifa anhu minas su'i mithla ma da'a bihi. Kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yasrif, memalingkan darinya minas su', dari kejelekan-kejelekan, musibah-musibah. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan fitnah untuk dia. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya Allah memberikan fitnah untuk dirinya. Mungkin dia akan terseret dengan maujul fitan, arus fitnah yang sangat deras di akhir zaman. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirah. Ternyata bentuk pengkabulannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari fitnah. Ketika Allah Jalla wa ala menyelamatkan dia dari fitnah, tidak dikabulkan doanya ingin mendapatkan misalkan bisnis yang berjalan terus, doanya agar mendapatkan anak-anak keturunan. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat apabila dia memiliki anak-anak keturunan, dia akan berubah menjadi seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong, seorang yang lupa kepada Allah, sibuk dengan mengurus anaknya sehingga tidak melakukan ketaatan demi ketaatan dan yang seterusnya. Akhirnya Allah palingkan doa tersebut, tidak diberikan anak keturunan kepadanya. Karena Allah Jalla wa'ala ingin dia dipalingkan dari asu, dari kejelekan. Ini jenis yang ketiga. Jadi semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya masing-masing caranya berbeda. Ada yang langsung diijabah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dia minta mobil, besoknya, sebulan berikutnya langsung diberikan mobil oleh Allah Jalla wa ala. Mungkin. Tapi yang kedua, diiddikhar, disimpan oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian yang ketiga, ketika dia dipalingkan dari kejelekan-kejelekan seperti apa yang dia doakan. Jadi dia berdoa kebaikan, tapi yang dipalingkan adalah kejelekan untuk dirinya, agar dia selamat sampai perjalanannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, al-amru tsalits, yang ketiga yang bisa kita bahas adalah liya'lama kullu muslimin wa muslimatin annal ijabata laha syurut. Seorang muslim dan muslimah harus mengetahui bahwasanya ijabah dari Allah Jalla wa'ala itu memiliki beberapa persyaratan. Jadi kalau syarat-syarat ini tidak kita penuhi dalam doa-doa kita, ya jangan kita harapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau, ikhlasud du'a'u lillah. Paling tidaknya akan disebutkan 6 syarat oleh al-musannif hafizahullah wa'ra'ah. Yang pertama, kita mengikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-yakinu bil ijabah. Syarat yang kedua adalah ketika dia yakin dengan ijabah, pasti Allah akan kabulkan doa saya. Uskut ya Fahri. Mau berdiri di mimbar? Tafadhol. Tafadhol. Al-yakinu bil ijabah. Dia yakin, mau tidak mau saya harus yakin. Dia patri dalam sanubarinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah doanya. Mau model yang pertama, mau model yang kedua, mau model yang ketiga, benar-benar dia yakin. Ini syaratnya. Kalau dia enggak yakin, ragu, saya berdoa apa enggak ya? Saya kalau berdoa khawatir tidak diijabah oleh Allah, ya sudah, enggak dipenuhi berarti syarat yang kedua. Berarti dia kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada pada satu ma'isyah yang isinya berkaitan dengan maksiat. Maksiat, maksiat, maksiat. Wal iyadz billah. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ragu, akankah diberikan maisyah yang baru? Akankah diberikan pekerjaan yang lebih halal dan yang seterusnya? Ragu, yang enggak akan diijabah. Enggak akan diijabah karena tawakalnya kurang, keyakinannya kurang. Kemudian yang ketiga kata beliau, alla yakuna fid du'a ithmun aw qati'atu rahimin. Yang ketiga adalah ketika seorang itu berdoa, di dalam doanya tadi tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur kemaksiatan. Aw qati'atu rahim, atau memutus tali silaturahmi. Kaqaulil qa'il, diberikan contoh oleh beliau seperti seorang yang berdoa, wa huwa yad'u ala qaribin lahu, dia berdoa kejelekan untuk salah seorang kerabatnya. Allahumma la tuqarrib baini wa bainahu abadan. Ya Allah, jangan dekatkan aku dengan dirinya selama-lamanya, abadan. Diputus tali silaturahim antara dia, antara dia dengan saudara kandungnya misalkan, antara dia dengan anak kandungnya misalkan, atau antara dia dengan ayah kandungnya misalkan, atau siapapun. Al-Rahim benar-benar memiliki hubungan kerabat. Maka ketika silaturahim tersebut diqati'ah, diputus, wal'iyadzubillah, maka doa yang seperti ini tidak akan diijabah. Artinya ketika dia berdoa, ya Allah jangan pertemukan saya dengan anak kandung saya, ya, suatu saat pasti dia akan ketemu, karena doanya gak akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jangan temukan saya dengan saudara kandung saya, pasti akan ketemu, karena doanya tidak akan diijabah oleh Allah ta'ala. Fahadha su'alu lil qati'ah. Ini jenis atau contoh doa yang berkaitan dengan qati'atur rahim. Dia putus tali silaturahmi antara dia dengan kerabatnya. Wal itsm kaqaulil qa'il, contohnya dosa ini dipanjatkan oleh seorang hamba adalah Allahumma ibtalihi bil fahisyati fi ahlihi. Ketika dia berseteru, memiliki sebuah dendam kepada tetangganya, maka dia berdoa, Allahumma ibtalih, ya Allah berikanlah kepada tetangga saya bala, berikanlah kepada tetangga saya musibah. Bentuk apa musibahnya? Bil fahisyati fi ahlihi, mudah-mudahan istrinya digauli oleh orang lain. La ilaha illallah. Ini doa kandungannya az-zina, kemaksiatan, al-fahisyah. Maka kata beliau, iyadzan billah, ini enggak boleh sama sekali diucapkan oleh seorang hamba. Dendam-dendam, tapi harus dalam koridor syariat. Dendam sendiri pun ucapan atau perbuatan yang tercela, yang tidak dibimbing dalam syariat. Tapi kalau sudah melampaui batas seperti ini, dia dendam ke Sumat walaupun dia dalam kondisi yang mazlum, terzalimi, tapi dia berdoa, padahal doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam doanya ada unsur al-ithm seperti ini, kemaksiatan, al-fahisyah, az-zina, dan yang seterusnya, iyadzan billah min dzalik. Kita harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang demikian. Hadza ithmun adzim. Ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Fama dzambu ahlihi. Apa dosa tetangga atau istri tetangganya? Dia bermasalah sama suaminya, istrinya yang dijadikan korban. Wal'iyadzubillah. Fama dzambu ahlihi hatta yadu'u alaihim hadza du'a. Apa dosanya orang-orang yang tidak memiliki rasa kesalahan pada dirinya? Ini jenis yang ketiga. Atau syarat. Afwan, syarat yang ketiga. Ketika seseorang akan atau menginginkan doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat yang berkaitan dengan syarat tersebut, kelima dan keenam insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Naktafi ilahuna bihadal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu ya ra'akumullah.